Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba bihi min kulli syai'in hikmata wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalifati 'ajama wa 'adaba wa azkahum hasaba wa nasaba wa 'ala alihi wa ashabis sadatin nujaba. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'adzim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah, dengan izin Allah, di siang yang redup ini kita telah mampu menyisihkan waktu di sela-sela kita sibuk bekerja sesuai dengan skill dan profesi masing-masing untuk mencari rezeki yang halal demi ibadah padanya. Kita sisihkan dalam rangka takruban ilallah, melaksanakan ibadah sholat duhur, sholat sunat, dan pengajian ini. Mudah-mudahan getaran jiwa yang mendalam, niat yang suci, melangkahkan kaki ke tempat ini, mengikuti ibadah dan ceramah, mendengar dalam ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Asy-syari'ah kulluha ibadah, maslahah fid dunya wal akhirah. Syariat Islam yang sumbernya Quran hadis adalah maslahat mensejahterakan umat manusia dunia dan akhirat. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini judulnya Maqasidus Syar'iyyah, tujuan hukum syara, mengapa Allah membuat Al-Quran dan direalisasikan bentuk Quran ini dengan perilaku Nabi uswatun hasanah. Para pemikir Islam, tujuan hukum syara ini ada lima. Pertama, hifduddin, menjaga agama. Maksudnya agama Islam. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Yang mengakui kebenaran agama lain bukan Islam lagi. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang yang rugi, masuk neraka jahanam nan abadi. Dalam hifduddin ini pusatnya adalah tauhid. La ilaha illallah, la ma'budah illallah. Kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dzi'ilon wi wasit, dzi'ilon wi aspor help. Kata ahli balagah, taqdimul ma'mul anil amyatil khasr isbatil ikhtisas wal ihtimam. Mendahulukan objek daripada subjek, menunjukkan singkat padat. Lil ihtisos spesialis, kehususan, walil ihtimam, dan sangat penting. Ibadah, doa, sangat penting. Munajat kepada Allah, pemberi hidup kita, pengatur hidup kita, dan akan kita kembali menghadap Allah. dalam ajaran Islam, orang yang bertauhid ini muraqabah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah padamu mengawasi, menatap, memperhatikan baik yang konkret maupun yang abstrak. Sholat kita, ibadah kita bukan hanya fisiknya, getaran jiwanya saja ditatap oleh Allah. Dan orang yang merasa ditatap oleh Allah malu melakukan dosa dimanapun dia berada. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di hadapan Allah. Ya lamul jahr wa ma yakhfa. Yang konkret, yang abstrak, tetap merasa ditatap, diawasi oleh Allah, malu melakukan dosa. Dan dia ingin selalu melakukan kebaikan dimanapun berada. Ismun jami'un lima yuhibbu yang dawqalin kenapin jalin. Akhafiyah. Konon dalam ajaran Islam, paling bawah, imatotul aza anit tarik, membuang duri di tengah jalan pun termasuk ibadah. Kita pulang kerja lemes lesu, tak ada orang. Tengah jalan ada duri, ada paku pecahan kaca. Seorang mukmin yang tinggi imannya, Allah Maha Awas. Di samping kita ada pencatat amal, betapa pun kecilnya amal. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal soleh niten debu kecil sekali, yarahu akan melihat bahagia izazahu. Menjemput kita amal kecil itu di hari kiamat, di hari pembalasan. Betapa pun kita pejabat, orang kaya, merunduk sebentar ke bawah. Mengambil durinya, pakunya, dimasukkan ke plastik. Disimpan di tempat yang aman. Kita selamat, orang lain semalam. Selamat. Sebagaimana Nabi menyatakan, khairun nas, anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia, bermanfaat bagi diri, memberi manfaat kepada orang lain. Duri paku kita ambil, disimpan di tempat yang aman. Kita selamat, orang lain selamat. Ini dijabarkan dalam Al-Quran. Wa ahsin kama ahsan ilaik. Wa la tabghil fasada bil ardu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Sebagaimana pasti Allah akan berbuat baik kepadamu. Irhamu man fil ardh. Yarhamkum man fis sama. Kasihanilah makhluk yang ada di bumi. Akan dikasihani oleh makhluk yang di langit. Oleh para malaikat. Wala tabghil fasada fil ardh. Di dunia ini jangan membuat kerusakan, malah petaka. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak. Tetapi Allah mencintai orang yang membuat kebaikan, kemaslahatan dunia akhirat. Bahasa Quran itu fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Melahirkan apa? Niat yang ikhlas. Sehingga semua amal itu dilihatnya niatnya itu innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal-amal itu kan oleh kualitas niatnya. Orang yang hijrah saja ke Madinah bukan hanya untuk mencari ridho Allah, ada mencari istri, mencari kekayaan di zaman Rasulullah itu. Ibadah yang khusyuk, khauf, roja. Roja itu ingin mendapatkan rahmat Allah. Tawadhu, tidak sombong. Dan orang-orang beriman itu makin tinggi, makin dekat kepada Allah. Makin malu dengan kesombongan. Mengapa kita ibadah Allahu Akbar? Ini superlatif. Dalam bahasa Arab, atau takdil. Allah yang maha besar, tidak perlu diagungkan di dunia ini, hanya titipan sebentar. Al-Ghazali menyatakan sombong kekayaan. Orang kaya suka menghina kepada orang miskin. Orang kuat suka menginjak orang lemah. Orang pandai menghina orang yang bodoh. Orang cantik jelita menghina orang yang jelek. Kasratus sana, banyak tahunnya. Orang yang berpengalaman suka menghina bagi orang-orang sarjana yang baru. Dan sebuah kesombongan itu masuk neraka walaupun kiai ulama. Innal ladzina yastaqbiluna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dengan kekayaan, jabatan, kecantikan, banyak umatnya, dan ibadah jauh tunduk kepadaku. Sayadkhuluna jahannama, akan dimasukkan ke neraka dahilin dengan penuh kehinaan. Ke atas Allahu Akbar, Maha Besar. Ke samping Subhanal Azim, Allah yang Maha Agung. Profesor, doktor, dan orang paling bodoh, empat kali sholat, pantat yang paling hina diangkat ke atas. Kepalanya ke bawah, jangan sombong. Di bawahmu ada apa? Ada tanah. Ingat kamu dari tanah. Satu saat kaya miskin bersatu dengan tanah, tidak boleh kesombongan. Yang dibaca Subhan Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Mengapa kita disombongkan? Sehingga Islam mengajarkan harus sarana ilmu padi. Makin mengisi, makin merunduk. Padi. Kata orang Sunda mah rampak, berbunga, kosong ke atas. Tapi sudah mengisi, merunduk ke bawah. Rumah ratusan juta rela diisi dengan padi yang mengisi. Tapi yang kosong dibakar. Di sawah langsung. Yang isi iman dan amal soleh masuk ke surga. Yang kosong hatinya dan amal soleh masuk neraka. Dan iman ini di alam arwah kita sudah tauhid. Alastu bi rabbikum. Hei semua ruh. Jadi ruh yang sudah mati. Ruh sekarang yang masih hidup termasuk kita. Dan ruh yang akan datang. Itu sudah dibuat oleh Allah. Ditanya. Ini dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum. Bukanlah aku Tuhan kamu sekalian. Qalu semua ruh menjawab. Bala betul. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali engkau. Lahir saja. Terus membawakan tauhid. Sebagaimana Luqman mendidik anaknya. Itu qala Luqman libnihi wa huwa ya'idu. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Tatkala Luqman mengajarkan anaknya. Dia mendidiknya dengan hati yang bering dan ikhlas. Ya bunayya. Hei anakku sayang. La tusyrik billah. Hatimu jangan musyrik kepada Allah. Harus tetap tauhid yang dibawa di arwah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya musyrik adalah zalim, celaka dunia, di akhirat masuk neraka. Tidak ada orang musyrik mati tidak tobat masuk surga, semuanya masuk neraka jahanam. Dan iman ini, tauhid ini jangan hanya di masjid, bukan in the mosque, dibawa ke mana-mana. Ke pasar, ke kantor, ke jalan. Di masyarakat, bawalah iman. Dan orang yang membawa iman, kalau dalam hadis, seorang pencuri sepanjang ada iman tidak jadi mencurinya. Yang mau zina, tak kalah ada iman tidak jadi zinanya. Sebenarnya orang melakukan dosa, dia yang copot imannya. Mencuri uang negara pada waktu itu copot imannya. Sepanjang ada iman, dia tidak melakukan kejahatan. Mengapa? Karena kita sholat, haji terus-terusan, memakan barang haram, tidak akan diterima oleh Allah ibadahnya. Jangan-jangan miliaran, ratusan juta, sesuap memakan barang haram. Dalam hadis sahih, man akal lukmatan min haramin lam tuqbal salatu wa du'a arba'ina yawman. Siapa orang memakan satu suap, belawak bahasa sunnah, daripada badan haram, tidak akan terima sholatnya, ibadahnya, doanya 40 hari, 40 malam. Satu suap. Bahkan dalam hadis yang lain, kullu min nabatan haram panar wa ulabi. Setiap daging, tulang, darah tumbuh daripada barang haram. Bukan ibadahnya diterima, tapi neraka jahanam yang siap untuk membakarnya. Sehingga Islam mengajarkan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya sekalian manusia, makanlah oleh kamu rezeki ciptaan Allah yang halal dan bergizi. Halalan untuk spiritual, rohani kita. Gizi makanan untuk fisik, kesehatan, dan IQ, kecerdasan kita dan anak kita. Konon sekarang di Indonesia 20 juta kekurangan pangan, Pak. Ibu, Jawa Barat saja ini di bawah kemiskinan 10 juta 500 ribu orang kekurangan pangan. Sebenarnya dalam konsep Islam tidak ada ibadah tanpa harta. Ibadah apa yang tanpa harga? Nabi menyatakan maqam madin ila bil mal tidak akan tegak agar tanpa harta. Orang yang suka membaca kitab Sapinah halaman 2, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa bihi dan padanya Allah nasta'inu, kami meminta ala umuri dunya, berbagai urusan duniawi. Waddin dan agama. Ini dalam bahasa Arab disebut litakil jami. Tidak bisa pisah agama dengan harta. Aqimus sholat, tegakkan, pergi sholat. Sebelum sholat ada apa? Pakaian bersih, air bersih. Itu dalam hukum Islam wajib itu, pakai pakaian itu. Mala yatimul wajib illa bipa wajib. Tidak akan sempurna kewajiban sholat tanpa sarana. Sarana wajib. Sholat wajib, sebelum sholat wajib menutup aurat dengan pakaian bersih. Ini adalah harta. Tak mungkin datang pakaian kecuali harus dibeli. Tak mungkin dibeli kecuali dengan uang. Tak datang uang kecuali bekerja keras. Kasbul halali wajibun. Nabi menyatakan mencari rizki yang halal adalah wajib. Karena bekal ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dami warang jakat mak. Mi warang benghar helak pak. Et jakat naon atau sangtara kabehana. Menyuruh jakat itu harus kaya dulu. Termasuk menyuruh ke haji, bayangkan 205.000 Indonesia pergi semuanya ke Mekah. Jangan pakai biaya, berenang semuanya, is dead, mati semuanya juga. Bahkan dalam hadis, kalau orang sudah lapar, copot imannya. Kadal fakru ayyakuna kufra. Dalam bahasa Arab, min abal muqarrabah. Dekat sekali kepakiran sangsara menyeret keluar dari Islam, asup kepada kekafiran. Profesor Dr. Wadi Bakhtiar menyatakan ahli psikologi agama, di Indonesia minimal setiap hari yang keluar dari Islam itu 3 orang karena lemahnya ekonomi. Tidak sholat 2 bulan kuat. Tidak puasa kuat, tapi tidak makan, tidak hari. Oleh sebab itu, betapapun solehnya manusia, tetuang mah mau, Pak. Oleh sebab itu, kalau sekarang pabrik-pabrik banyak berhenti, banyak yang nganggur, kejahatan akan terjadi. Melihat anak menangis, istri menangis, kelaparan, tidak sekolah. Akhirnya kadang-kadang membunuh orang, mencuri. Itu karena manusia lemah iman. Sebenarnya majunya Islam itu berangkat di samping kematangan iman, ekonomi yang matang. Mengapa Nabi menyatakan, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Usahlah, bekerjalah. Untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Bahkan Nabi, lebih baik anak kamu soleh dan punya harta daripada anak soleh kamu sengsara. Wala takun kenal nas. Jangan meminta-minta kepada manusia. Ningalkan turunan anu soleh tur benghar. Lebih tentram tibatan budak tukang ibadah tadi sengsara. Pak tuh terang. Bisa simpang soleh nage. Tuh maut. Tuh mam sami umat istet maut. Bahkan saya enggak setuju kalau bapak punya anak wanita cantik, jelita, solihat, dikawinkan kalakin ke nganggur. Temenang pak, haram tuh. Dalil mana yang menyatakan membiayai anak istri hukumnya sunat? Enggak ada. Sabar macam sholat. Ger dikawinkan. Nyimin budak ungal petik. Borosot dihabikan kan ini. Menambah beban orang tuh haram. Walatulku biar ibnu takluk jangan ceburkan dan turunkan, bukan harus meringankan beban orang tua, bukan menambah. Wabima ang pakumin awalim sab suami berkewajiban memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anaknya. Saya belum menemukan dalam Quran hadis bahwa membiayai anak istri adalah hukum nasunat, enggak ada. Keduanya adalah hibdun nafs, menjaga nyawa manusia. Ayo nama pak, puntennya pak. Ayah budak mayhan bapana. Ya na TV tadi. Orang tua digantung, gua anak na dibunuh, gelo-gelo. Jangan-jangan membunuh pak. Wala takullahuma uppi wala tanharhuma. Wakullahuma kaulan karima. Di depan ayah, ibu, seorang anak Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hatinya, melukai hatinya. Neng Susi, Neng Susi, Pang Meserkeun minyak tanah, Alim, Alim, sudah sakit tuh. Ya, Pang Malikeun obat nasro malieur, Alim, dora ka itu. Walatan haruma jana menyentak-nyentak orang tua. Wa kullahuma kaulan karima. Ndaklah kau berbicara di depan orang tua. Kata-kata yang mulia, yang enak didengar, menyukan hati orang tua. Ari urang mah nyuratan ka kolot jeung ka kabogoh, alus kene ka kabogoh, jabatan ka kolot. Bahwa kerja di mahasiswa. Ka kolot mah kertas nage rawek. Assalamualaikum, ma bapak, duit beak anturan. Rida pangalaman sarerea. Ari ka kabogoh mah main leuh. Kertasnya yang pink. Di tengahnya aya eceng gonok. Salam sejahtera nyamat. Padamu sayang, senyummu terukir di taman hatiku, membuat hatiku terlena hanyut di bulan rindu yang indah gairah. Cintaku padamu sayang takkan layu bagai bunga yang gugur, takkan resah melimpas ombak dan badai, atau segar merajuk hati membara setiap saat. Without you life is a nothing, tanpa engkau dunia hampa belaka, baikkan malam tak berbintang, merana sengsara. Kandaku sayang, datanglah malam minggu, papa and mama bertemu dah. Adik kakak bogoh can bogoh jadi pamajikan muni alus adik kakak kolot kurang patut teh dibayar aku kolot dibayar aku kolot masa juta hara rese alasan loba kolot mah kadang-kadang 10 ribuan kamar kaneng Susi mah 2 juta Allah sehingga mengapa Islam mengajarkan silaturahim. Hubungan dengan luar Islam disebut ukhuwah basyariyah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi saya agama saya. Man azadim mian baklazani. Nabi menyatakan dalam hadis sahihnya, di samping rumahmu ada Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan. Dia kafir dimin, orang kafir tidak mau oleh kamu dilukai, dibunuh. Melukai aku Muhammad. Islam bukan rahmatan lil muslimin, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Tidak kami utus kau Muhammad ke dunia kecuali jadi rahmat pendamai bagi sekalian alam. Manisnya Islam bukan terasa oleh umat Islam saja, luar Islam pun terasa manisnya Islam. Ada yang bertanya, contohnya bagaimana bulan puasa Pak? Yang lapar kita, yang dahaga kita, yang enak orang Kristen. Coba sualayan kepunyaan siapa? Orang Cina. Kristen. Apakah tidak boleh? Boleh itu. Yang tidak boleh ritual. Hari Minggu orang Islam masuk ke gereja. Hari Jumat orang Kristen masuk ke masjid. Itulah yang haram. Social engineering. Ngurus masyarakat diperbolehkan. Nabi saja. Tetangganya sakit. Dia kafir. Tetap ditengok dan diobatinya. Disebut ukhuwah basyariyah. Nilai sosial sesama manusia. Hubungan sesama umat Islam disebut ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Dalam usul fikih, al-aslu bil amril wujub. Asal perintah wajib. Wajib umat Islam bersatu walaupun beda golongan Islam. Berpegang teguhlah, bersatulah kamu pada tali Allah, Al-Quran maksudnya. Seluruhnya. Wa la tafarraqu al-aslu pinahli tahrim. Asal cegahan haram, haram umat Islam perpecat, bertengkar, gontok-gontokan, saling mengguncing, menghinakan, membanggakan kelompok Islam yang satu, menghina kelompok itu, mana neraka itu. Lihat dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum. Hei orang-orang beriman, satu golongan Islam jangan mencaci, menghina, mengolok-olok golongan Islam yang lain. Mungkin terjadi di hadapan Allah, yang dihina lebih mulia, lebih bagus daripada yang hina. Yang dihina masuk surga, yang dihina masuk, yang menghina masuk neraka. Sehingga dalam Quran, wailul likulli humazatil lumazah, neraka wel bagi orang yang suka ngupat. Ngupat itu mencari-cari kesalahan orang lain dan sebar luaskan ceurang sunah meresep ngaliarkeun tarus atuh cenah gegeretet kadana. Lu remaja mencaci menghina orang lain, ditinjau development of cycle di perkembangan jiwa, nilai garizati insani manusia tidak mau jatuhkan derajatnya. Jalmi ma alim dibolekerkeun ka wirangna. Coba aya pemuda pendek yang nek rek ka mana rawasan moal da mah ngeunaheun nya pendek. Ada orang jangkung kayak ka mana kung? Ada orang gerut ka mana burayut? Sok bapak ibu semuanya tanya Abdul Hamid, Pak Hamid hideung rek ka mana? Nya geus si Abdul Hamid caketrek disebut hideung mah hancurlah hatiku. Pak Haji, Abdul Hamid ini orang Garut, orang Wanaraja, orang Garutna black, harareudeung sababi damal tina dodol. Ngan rambut galing turunan domba. Ngan urang Garut mah hideungna ge hideung cikopi diical di parapatan. Urang Garut mah hideungna ge hideung nyari hideung mata kokolebatan. Siang terkenang malam terbayang. Sehingga dalam konsep Islam tidak boleh bertengkar lebih 3 hari. Bukan boleh 2 hari. 2 hari enak ulah huluna gelo. Ini dalam hadis, lihat dalam akhir Riyadus Salihin bab akhlak. La yahilu li muslimin ayahjir akho pakot salasin paman hajat pakot salasin pamata dalhanar. Tidak halal orang Islam dengan orang Islam bertengkar lebih 3 hari. Orang Islam dengan orang Islam bertengkar lebih 3 hari, mati belum islah, belum salam-salaman. Walaupun kiai ulama dakholan nar, langsung masuk neraka jahanam. Apabila yang kles cepat damaikan. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'uslihu baina akhwaikum. Hanyalah orang-orang beriman sedunia adalah saudara. Kles cepatkan yang bertengkar, damaikan. Supaya dalam ketenangan. Sampai hari kiamat perbedaan pendapat akan terjadi. Karena Quran itu ada muhkamat mutasyabihat. Minhu ayatu muhkamat wa uhurumat. Muhkamat itu sama. Allah hiji, semua golongan Islam sama. Tapi soal meraba rambut, wamsahu biru usikum disebut kalimat mustarok dalam bahasa tafsir. Ada yang sedikit, ada yang seperapat, ada yang seluruhnya. Saya baca dalam tafsir Durrul Mansur, tafsir Bil Mansur, penjelasan hadis. Wakana Rasulullah SAW berkulah, Nabi Muhammad pernah melakukan semuanya. Nah, aku lupa saya. Bahkan saya baca di Siddatil Barat, tatkala dingin yang sangat menyengat, masah a'lal amamah. Nabi wudu menyapu di atas sorban kepalanya. Maka dalam teori hukum, innamal ahkam takhtalifu bitabi zaman, wal makan wal ahwal wal ada. Situasi, kondisi itu dapat merubah dalam hukum. Sedang sehat, Pak Haji berdiri. Sakit, boleh dulu kerekwak. Nah, enang karakwe, semampunya. Jag-jag lagi, enang tung lagi. Bagar Islaman dan. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridubikul usra. Allah menghendaki kamu kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Yang sulit dipaksakan bukan ibadah bunuh diri. Jangan-jangan, Pak, dalam ibadah sehari-hari saja. Pak Udin biasa memikul 50 kilo, ada sekintal. Dipikul, patah tuh itu bunuh diri tuh. Tadi Islam itu maslahat, bagaimana supaya selamat? Tadi satu kuintal hanya 300 ribu. Patah tulang gak cukup 5 juta, Pak. Betul itu, bagaimana supaya selamat? Maka dipikul 2 kali 50 kilo, 50 kilo, tak selamat, beas kabawa, ku hati suguhan, balik pasian arus 20 ribu, beas 5 kilo, kan anak pamajikan bisa dahar, Pak, lumayan. Tapi tak, tipi, jual. Selanjutnya, hibdun nasal, menjaga turunan, Pak. Oleh sebab itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami pasangan rumah tangga kami, pernikahan kami. Islam bukan membunuh cinta, tapi Islam menyalurkan cinta bi aqdin sahihin, melalui akad nikah yang sah. Allahu akbar. Di tas kuno geus kawin ngemplong, lamun anak haji dibawa ku lalaki tengah peuting gegebegan cin kalepasan. Ari geus dikawinkeun mah jig bae dibawa ka mana geuna, wah pejet. Buksa. Allahu akbar. Wa dzurriyyatina, bukan hanya pasangan rumah kami, wadurriyati dan turunan kami. Kurota ayun, istri, anak-anak kami enak dipandang mata, enak didengar menjukan hati kami. Si istri herang mata ngena, nyelamat kenunya erat. Waj'alna jadikanlah kami, lilmut tapina imama, kami turun kami. Membimbing orang takwa mengajak ibadah pada Allah. Disebut durriyah thayyibah. Selanjutnya, karena waktu, hibdul akli menjaga kecerdasan. Sehingga dalam konsep Islam, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rizu min amli syaitan fajtanibul alakum tuflim. Hanyalah semua minuman keras. Oleh Polda sekarang dia babat semua minuman keras. Semua minuman keras, semua judi, penyembahan kepada berhala di urang Rorok Kidul. Biana ratusan juta apa? Rorok Kidul yang emam tumpeng merahnya. Punten, orang Sukabumi punten. Itu biayanya bahkan ada nomor 308 itu kamar khusus kangge Neng Rorok Kidul. Di pasihan hoyong mam juri gitu. Gentayangan ukau itu. Busuk itu. Menguri nasib dengan panah rizun najis kotor min amalis syaiton perbuatan setan pastali buhu jauhilah oleh kamu la'allakum tuflihun agar kamu sukses. Manusia dihargai bukan dengan fisik, dengan ini, dengan ini. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman yang tauhid dan diberikan ilmu beberapa derajat yang tinggi. Sehingga Allah bertanya dengan istifham ingkari taubih. Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama harganya orang-orang pandai dengan orang bodoh? Tidak sama, Pak. Gubernur dengan RT sama ngurus capek kena RT, Pak, sekali mah. Sabulan sami itu puluh dinten. Enu pasea bebeja ka RT, leungit hayam ka RT. Ngagadleng dina imah randa ka RT. Keur teh rajaban muludan, biak duit RT kan teh leweh. Saya suka kebagian di sini di gedung sate itu ceramah baik Jumatan. Sup tanda tangan tetek bengek dulu. Asup ka kamar gubernur pagering diseungitan heula nya. Ngangge bayi pres. Wangi. Sup ka imah RT bau ti kotok. Kan ukut hayam. Trojol kana kembing weo weo weo. Aduh Allahu Akbar. Sabulan sama, Pak. 30 hari ageng kene gubernur tibatan RT. Ane mau gajian. Profesor doktor di pasar sarjana dengan guru SD. Sampai kene guru SD, Pak Ustad. Guru SD masa kolana. Di tengah leweng, di tengah sawah bret hujan. Injak tayi muning, gede blung gelabu. Atau cerik. Datang ke sekolah ranyucu. Tak kena nak hali berketebak angin. Balik tak sekolah, mapai-mapai sawah dipacok orai maut. Profesor doktor di pasar sarjana, Allahu Akbar, make mobil Camry, mobil BMW, make jasi udunat jenhil, guru SD udunat jarum najos kana beuheung pae. Panseut. Di pasar sarjana itu guru besar sebagai guidance and counseling. Membimbing mengarah, membuat makalah sesuai dengan judul, dipresentasikan, dibacakan, diskusi. Ternyata guru besar itu dalam sepakku sebagai wasit. Bisi ayam curang, dipiriwitan, bisi salah berpikir. Kadang-kadang muridnya pinter, 5 menit komentar gede gajina. Anehnya, tapi kan ini guru SD. Besi baja 1,5 ton dibawa ke Jerman. Orang Jerman, very genius, menculang ke angkasa otaknya. Di engineering dengan teknologi. Di Jerman keluarlah Jaguar 1,5 miliar. Pak Ustadz, sama besi baja 1,5 ton dibawa ke Tokyo. Di engineering dengan teknologi Tokyo keluarlah Innova Kijang 180 yang epiknya. Besi baja sami 1,5 ton di sana kaciwide ka tukang pandai. Kumang Udin, Kumang Omo dibakar di ulang tong tang tong tang. Terojol jadi ATM. Terojol jadi bedog. Trojol jadi kambak, trojol jadi patul, pacul harganya 60 ribu dianyuk 2 tahun siapa? Can rompang mah tuh dibayar-bayar. Sebenarnya apa sih yang membedakan? Yang membuat Jaguar orang Jerman manusia, Pak Ustaz. Yang membuat Innova orang Jepang manusia, Mang Udin, Mang Omot lain doma jelema teh. Awak nama gede. Bahan bakunya, Pak Kiai, Pak Haji, sama. Mesin Jaguar campuran besi baja. Mesin Innova campuran besi baja. Cangkul, golok, campuran. Juara bertahan. Selanjutnya terakhir, Hibdul Mal. Menjaga harta. Oleh sebab itu, amil dengan cara yang benar. Tempatkan di jalan Allah. Dan orang yang suka sedekah di dunia 10 kali, di akhirat 700 kali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh apabila kamu bersyukur, contohnya punya uang pakai masjid, merasa ibadah haji mayolah pakai miskin, aku tambah lagi bagimu nikmat kepadamu. Saya tidak aneh orang dermawan mudah rezeki, mungkin doa orang fakir itu. Wala in kafartum. Sungguh apabila kupur nikmat orang kaya, pelit, pedit, jap jahe, menegeh hese, kagak ben gede putus merek, merep. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku yang sangat berat memilukan. Telkom ini banyak orang kaya, Pak. Al-Agnia. Pak Ustaz, kalau orang kaya kurban tanggal 10 nanti, do mana peot letik buru balik ke lebok juri bisa bilang. Di bangunan alus do mana meot. Kupur nikmat. Dalam Quran surat As-Saffat coba, wa fadainahu bidzibhin azim, kami mengganti kurban Nabi Ismail dengan domba yang gemuk dan besar. Teraya na Quran hadis, kurban dengan domba pang begumna dalilna. Pantas haji muli domba 1.5 juta. Domba Garut di Wana Raja. Baleman takbir domba Garut di sada ba. Domba Garut lagi. Ba. Besoknya beres salat Idul Adha. Beres mendengarkan khutbah, beres salam-salaman, disembelih, bagikan ke masyarakat, tengit aging, kurban Pak Haji, belum, belum, belum. Pantes lucu orang kaya, domanya besar lindu. Iya mah orang kaya, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, duitnya berlipat-lipat, sawah kebon mani marabat, lauk nak tingkar ocepat, lolobana lauk sepat, istri muda nyisolihat, pamajikan jejeg opat. Nari meli domba ker kurban 300 ribu segede kelenci. Nya pewat, nya letik, nya buduk, nya gering. Kita lihat hari masjid dia ngeyeng. Tengah puting domba begung di sana. Aduh paku santi kejebur kena susukan. Di rontok ku RW di penjit, ugetnya narik paeh. Dicacak deh lain daging, tulang jeung kulit. Dibagikan kama anah, kama isi, kama ijo. Pat poe di kulub tuh hipu-hipu dah tulang unggul. Dikecrok teh kuma ijo untuna coplok kadihanana. Kenaon kecoplok-coplok untuna kuma ijo. Datang Al-Quran wajas aluna kama zayung tiqun. Kul ma'an faktu min khairin. Orang-orang akan bertanya pada Muhammad apa yang diimpakan yang bagus dan berkualitas. Saninten buah, saninten. Saninten ti parapatan, hapunten abi hapunten, tina samudaya kalepatan. Waliwis mangsana mandinya yang nak di kebon kina, pamugi geus yang widik nang tayungan urang salamina. Ibu bapak, di Irian ada cendrawasih, sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.